Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gi telah memaparkan, sepanjang merit system belum dilaksanakan secara baik di tanah air, maka persoalan kesenjangan yang lebar antara gaji terendah dan tertinggi masih akan terjadi sehingga kenaikan UMP yang baru-baru ini dilakukan belum akan menuntaskan persoalan antara buruh dan pelaku usaha. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwik, kemarin Bapak menyebutkan rasio upah tertinggi dan terendah di welfare state maksimum 12 kali. Nah, untuk di tanah air, siapa yang harusnya menentukan hal itu? Ya, manajemen yang tertinggi dari sebuah perusahaan sebetulnya kan bebas. Yang tidak bebas kan minimum, gaji minimum. Manajemen kan bebas menentukan gaji semau mereka sendiri kan. Kan pasar ini. Jadi maksudnya kan tadi ditanya yang menentukan siapa? Ya direksi. Pemerintah hanya menentukan minimum. Upah minimumnya ditentukan dan perbedaan antara terendah dan tertinggi tidak boleh sekian kali. Yang lain bebas sekali direksi. Oleh karena direksi mempunyai konsekuensi kan. Kalau dia menentukan terlampau rendah ya dia nggak dapat tenaga baik. Kesana kan semuanya mekanisme pasar, supply and demand. Lantas kalau kita melihat kemampuan sektor UKM untuk memenuhi UMP, apa yang bisa mereka lakukan Pak Kwik? Ya, satu dari dua, atau sang majikan rela dengan laba yang lebih kecil, atau dia menaikkan harga jual barangnya. Harga jual barangnya naik. Tapi Pak Kwik, jika harga naik, bukankah minat beli akan turun sehingga dampaknya akan kembali kepada sektor usaha? Iya, ya harus, habis gimana? Itu kan hal yang wajar. Harga naik, ceteris paribus, permintaan turun, gitu kan. Jadi dalam ekonomi, makanya ekonomi kehidupan bisnis kan sangat dinamis. Pengusaha harus siap mengenai hal-hal seperti ini. Nah, Pak Kwik, jika barang tak diminati lantaran harga naik, bukankah pemerintah juga akan kehilangan pendapatan dari sektor pajak misalnya? Ya, tapi berapa? Itu berapa persen? Berapa persisnya angka? Turunnya berapa? Iya kan? Kita kan mesti ngitungnya itu, ini kan angka ya. Jangan asal bicara, dikasih hitung-hitungannya dong. Lantas, bukankah barang kita jadi makin tidak kompetitif jika harga naik, Pak Kwik? Ya, belum tentu kan, tergantung berapa persisnya. Kadang-kadang pengusaha itu kan membesar-besarkan. Dan tanpa naik pun udah kalah kan. Kenapa kalau negara lain bisa? Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.